بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخوتي في الله، حاضرين جماعة سكريان rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa penukilan dari para imam dan para ulama besar Islam terkait tanggapan mereka terhadap kaum Syiah Rafidhah, antara lain yang Imam Amir ibn Syarahin atau dikenal dengan nama Imam Asy-Sya'bi rahimahullah sebutkan, diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam Usul Al-Fiqah dan Al-Khalal menurut Imam Ahmad dalam As-Sunnah. Uhadzirukumul ahwa al-mudillah, aku mengingatkan kalian dari berbagai hawa nafsu yang menyesatkan. Wa syarruha ar-rafidhah, yang hawa nafsu itu paling jeleknya adalah rafidhah, Syiah. Wa dzalika anna minhum yahudan yaghmisuna al-islam litahya dhalalatuhum kama yaghmisu Baulus bin Syaul malikul yahud an-nasraniyah litahya dhalalatuhum. Hal itu karena di tengah mereka ada Yahudi yang menyusup menampakkan keislaman guna menghidupkan di tengah umat Islam kesesatan-kesesatan Yahudi, sebagaimana Paulus ibn Syaul, raja Yahudi di masanya, menampakkan diri sebagai Nasrani, masuk untuk menghidupkan kesesatan-kesesatan Yahudi di dalam Nasrani. Bedanya yang ini berhasil, yang Paulus berhasil mulus mencoba cabik dan merusak Nasraninya dari dalam. Tetapi yang pertama, Yahud ingin merusak Islam dari dalam, tidak akan mungkin baginya karena Allah yang menjaganya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lam ara ahadan min ashabil ahwa akdzaba fi ad-da'wah wa la ashhadu biz-zur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah dapati orang yang paling berani berdusta dalam pengakuannya dan paling berani untuk mengada-ngada dalam riwayat-riwayatnya. Tidak pernah aku dapat yang paling berani dalam perkara itu kecuali Rafidhah, Syiah yang paling berani untuk berdusta dan merekayasa riwayat dan berita dusta isinya. Dan itu Imam Syafi'i rahimahullah yang sebutkan. Begitu pula Imam Qasim ibn Salam menyatakan asyartun nas, aku ketahui mereka semua dari berbagai macam sekte yang ada. Wa kalam tu ahlal kalam wa kada, bahkan ahlil kalam aku ketahui mereka. Fama ra'aitu awsaqa wasaqan wala akdara qadaran wala ad'afa hujjatan wala ahmaqa minar rafidah. Tadi aku enggak pernah jumpai agama, ajaran yang lebih kotor, lebih menjijikan dan lebih lemah hujah-hujahnya dan lebih bodoh orang-orangnya dibanding Syiah. Ya, Syiah yang paling kotor, yang paling menjijikan, paling lemah hujahnya dan paling bodoh. Demikian Qasim bin Salam rahimahullah imam menyebutkan. Dinukilkan pula dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya, mereka yang mencela Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu taala anhum, bagaimana? Kata Imam Ahmad, ma arahu alal Islam, aku menganggap orang seperti itu bukan di atas Islam. Nah, ini bukan muslim. Tidak terbayangkan muslim mengaku beriman kepada Allah dan akhirat, beriman kepada Rasulullah, tapi berani mencela, bahkan melaknat, bahkan mengkafirkan sebaik-baik umat ini, para sahabat Rasul SAW, dari Abu Bakar, Umar, bahkan istri Rasulullah SAW, Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu ta'ala anha. Seperti Imam katakan, aku melihat orang seperti itu gak mungkin di atas Islam. Gak mungkin kalau dia muslim terbayangkan bisa sedemikian rupa. Makanya kata Imam At-Tahawi di dalam Aqidah Tahawiyahnya, merangkum dari apa yang disebutkan oleh a'immah dan sebelum mereka di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasul SAW dan pernyataan banyak ulama Islam tadi, Imam Tahawi mengatakan tentang para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kewajiban seorang muslim untuk mencintai mereka. Beliau katakan tentang cinta kepada para sahabat merupakan perkara dasar yang begitu penting di dalam Islam. Beliau sebutkan, nuhibbu ashabar Rasulillah wala nufrit fi hubbi ahadin minhum wala natabarra min ahadin minhum wa nubghid man yubghiduhum wa bighairi khairi yadhkuruhum. Kita mencintai seluruh para sahabat Rasulullah, tetapi kita tidak berlebihan, tidak melampaui batas dalam mencintai mereka. Sebagaimana pula kita tidak boleh antipati, benci kepada salah satu dari mereka. Maka dua atau tiga permasalahan. Yang pertama, kecintaan kepada para sahabat semuanya yang beriman kepada Rasul dan mati di atas imannya. Yang kedua, kita tidak boleh berlebihan karena mencintai mereka atau sebagian mereka kemudian melampaui batas ekstrim di dalam mengkultuskan dan memuliakan mereka. Haram hukumnya. Dan itu yang terjadi pada kaum Syiah. Atas dasar pengakuan cinta kepada Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, semoga Allah ridai mereka semua, membawa mereka ekstrim dan melampaui batas hingga pada tingkatan yang Ali sendiri tidak ridho diperlakukan demikian. Hasan Husain, sahabat yang mulia, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ridho diperlakukan sedemikian rupa, gulu, melampaui batas, yang karenanya tadi mereka sampai membenci Abu Bakar, Umar, mengkafirkan, dinyatakan munafik, berkhianat, berdusta, merebut kekuasaan dari Ali dan yang lain karena berlebihan, melampaui batas dalam cinta. Tidak boleh. Ahlus sunnah mencintai seluruh sahabat, tapi mereka tidak melampaui batas. Dicintai dengan adil, dicintai dengan ketentuan dan bimbingan Allah dan Rasulnya, bukan dengan hawa nafsu dan perasaan kita. Bahkan sebagian mereka meyakini adanya roja'ah. Roja'ah, keyakinan kaum Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib akan dikembalikan oleh Allah, dihidupkan kembali ke dunia ini sebagaimana Isa ibn Maryam alaihissalam akan diturunkan kembali ke muka bumi di akhir zaman kelak. Kalau Isa demikian, kata mereka, maka Ali bin Abi Thalib pun demikian. Dan bukan hanya itu, nanti ketika Ali dikembalikan oleh Allah, akan Ali keluarkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab, dikeluarkan dari kuburnya untuk kemudian dicambuk oleh Ali karena merebut khilafah atau kekuasaan darinya. Ini akidatul raja'ah. Yang ini mirip, bahkan mungkin terambil dari mereka di kalangan orang-orang Hindu atau Buddha yang disebut oleh mereka reinkarnasi. Bagaimana mungkin kemudian yang mati hidup kembali di dunia? Belum pernah terjadi kecuali di zaman Isa alaihissalam. Itu pun dengan seizin Allah, karena tidak diketahui siapa yang membunuh orang ini. Ada seorang terbunuh, Allah berikan kekuasaan dengan izin Allah. Hidup ini orang dihidupkan oleh Nabi Musa dengan izin Allah. Lalu ditanya, siapa yang membunuhmu? Fulan. Setelah itu dia mati lagi. Setelah itu tidak pernah terjadi. yang mati kemudian dihidupkan lagi di alam dunia ini. Tidak terajah. Bahkan sebagian mereka mengimani, meyakini ketuhanan Ali ibn Abi Thalib. Wah, Ali adalah Tuhan. Dan di zaman Ali dikumpulkan mereka oleh beliau dan dibakar oleh Ali. Karena Ali tidak ridho Tuhan kan selain Allah, tidak terima beliau perlakuan yang ekstrim dan melampaui batas al-hulu. Dan itu yang banyak menghancurkan manusia, ekstrim dan berlebihan dalam mensikapi orang-orang soleh dengan alasan memuliakan mereka, dengan dalil mencintai mereka, sampai membuat mereka berlebihan dan melampaui batas mengkultuskannya sehingga dihancurkan mereka oleh Allah SWT. Kita ingat kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa mereka dihancurkan oleh Allah dengan topan dan banjir besar? Hancurkan mereka semua. Karena mereka berlebihan melampaui batas kepada orang-orang saleh. Seperti yang Allah kisahkan tentang mereka di surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wala suwa'a wala yahuda wala ya'uqa wa nasra faqad adhallu katsira. Mereka bilang, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yahud, ya'uq, nasr. Ini seperti Ibnu Abbas katakan dalam tafsir, nama orang-orang soleh di kaumnya Nabi Nuh. Dulunya waktu hidup dikenal kesolehannya. Begitu mereka mati, meninggal dunia, dibisikkan oleh syaitan kepada murid-muridnya dan umatnya yang ada, masa orang soleh seperti itu meninggal kalian biarkan begitu saja? Harus dihormati kuburannya, maka dibangun kuburannya begini, begini. Berikutnya masa begitu saja bikin berhala patung untuk mengingat jasa-jasa mereka yang begitu besar, untuk mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Kamu banyak berhutang budi ke mereka, kalau bukan karena mereka kamu ini. Dibuatlah berhala-berhalanya, tidak disembah, untuk mengingatkan. Jika orang melihat ini patungnya Wat, itu patungnya Suwa, terus berjalan waktu masa berikutnya sampai kemudian berhala itu disembah selain Allah, dijadikan tempat peribadatan kepada selain Allah, hulu karena berlebihan dan melampaui batas. Wala natabarra min ahadin minhum, kita pun tidak boleh berlepas diri antipati dan benci dari satu pun dari kalangan sahabat Rasulullah. Walaupun mereka berijtihad, ada kekeliruan dari mereka, terampuni dan tertutupi kesalahannya dengan banyaknya iman mereka dan perjuangannya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kemudian orang berlepas diri, menyatakan antipati dan permusuhan kepada para sahabat. Mereka mujtahidin, ulama-ulama besar umat ini. Kalaupun salah, ijtihad mereka terampuni, bahkan mendapat pahala satu. Radhiyallahu ta'ala anhum. Itu sahabat. Maka kita, kata Imam At-Tahawi, membenci siapapun yang membenci mereka, para sahabat. Membenci siapapun yang menyebutkan kejelekan, para sahabat. Tidak menyebutkan kebaikan. Kalau menyebut sahabat, bukan kebaikan yang dia sebut, tapi kejelekan-kejelekannya, aib-aibnya, dicela. Maka kita membenci orang yang demikian. Hubbuhum din wa iman wa ihsan. Cinta kepada mereka adalah agama. Cinta kepada mereka adalah iman dan ihsan, perbuatan baik. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Dan membenci mereka adalah kekufuran, adalah tughyan, melampaui batas, dan nifaq, kemunafikan. Itu yang Imam At-Tahawi rahimahullah menyebutkan, membantah keyakinan Syiah yang mengatakan la wala illa bibara, tidak ada wala kecuali dengan bara. Maunya mereka, tidaklah sah wala kamu, wala itu loyalitas, tidaklah teranggap sah kecuali kalau kamu juga bara, memberikan anti loyalitas, kebencian dan permusuhan. Kepada siapa? Wala kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak teranggap sah, tidak teranggap benar, tidak diterima loyalitasmu kepada Ali kecuali kalau kamu telah berlepas diri, benci musuh kepada Abu Bakar dan Umar. Ini juga menjadi kesesatan kaum Syiah. Cinta kepada mereka adalah agama dan iman. Benci kepada mereka adalah kekufuran, kemunafikan, dan tughyan, melampaui batas, berlebihan dalam agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mengamati kitab-kitab akidah imam dan ulama Islam semenjak dahulu, terutama kitab-kitab sunnah, karena kitab-kitab sunnah ulama dahulu menamakan akidah itu dengan nama as-sunnah. Banyak sekali as-sunnah karya Imam Abdullah ibn Imam Ahmad, as-sunnah Dan ya Imam Abu Bakar Al-Khalal As-Sunnah Al-Lalikai Syarh As-Sunnah Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, dan banyak yang lain. Al-Hujjah Fi Bayanil Mahajjah Imam Al-Asbahani, kitab Syariah Ajurri, Al-Ibana Ibn Battah, dan banyak lagi yang lain. Dan alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah, kitab-kitab warisan para ulama kita itu dengan mudahnya bisa diperoleh sekarang, dicetak luar biasa banyaknya, mudah. Yang itu gak mudah untuk didapati di masa-masa dahulu, gak usah jauh 100 tahun mungkin ke belakang, gak mudah, gak semua kitab tercetak. Sekarang masya Allah, di maktabah kitab, jual kitab mana pun gampang untuk diperoleh. Di satu sisi, dan itu sisi yang terpenting tentunya, menguatkan kita bahwa ini keyakinan para imam dan ulama kita dari masa ke masa. Sekian deretan nama ulama-ulama Islam, Imam Ahmad, Syafi'i, Muzani muridnya, Al-Lalikai, Ajurri, Asbahani, dan yang lain-lainnya banyak. Sama yang menjadi akidah dan keyakinan mereka, ajarannya sama. Kitab-kitab itu hampir tidak ada yang luput menyebutkan tentang sikap atau keyakinan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kewajiban mencintai mereka, kewajiban menghormati mereka, memuliakan mereka, membela mereka, larangan untuk mencela mereka, larangan untuk membenci mereka. Hampir semua kitab itu ada. Itu kitab-kitab akidah. Berarti memang ini perkara dasar, perkara yang sangat fundamental di dalam Islam. Pokok yang begitu menentukan. Karena kalau dari sini sudah berbeda, ya nggak akan bisa ketemu. Karena yang menyampaikan kepada kita agama mereka, menyampaikan ayat-ayat Quran, kan Quran dinukilkan demikian, bukan hanya tertulis tapi juga hafalannya, dari mulai dari para sahabat kepada tabi'in muridnya, kepada generasi-generasi berikutnya. Ini menjadi pegangan bagi kita hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya para ulama kita ketika menyebutkan semua ini mereka inginkan bekal bagi umat ini yang akan mereka bawa dan mereka pertahankan dalam kehidupannya. Kalau ini keyakinan dan akidah kaum Syiah terhadap Quran, terhadap para sahabat, bahkan kepada ummahat mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, bahkan Allah pun tidak selamat dari mereka. Artinya kehormatan Allah pun mereka berani menjamahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu agung, begitu besar, begitu suci, begitu mulia di hati setiap mukmin, yang dia akan marah besar, cemburu jika mendengar Allah dihina dan dicela. Mereka berani kepada Allah sekalipun, yaitu dalam akidah mereka yang mereka namakan al-bada. Al-bada secara bahasa sesuatu yang tampak yang sebelumnya itu tersembunyi, itu bada. Semula kamu gak tahu, persamarkan, kemudian baru tahu, oh ini ya, itu namanya bada. Atau munculnya pemikiran baru, asalnya gak ada dalam pikiranmu, gak ada dalam rencanamu, tiba-tiba muncul belakangan pemikiran dan hal baru, lebih baik ternyata di begini masalah ini, itu juga bada namanya. Itu pada makhluk, dan bagi Allah itu mustahil. Kenapa? Karena menunjukkan kelemahan. Ta'ala Allah uluwan azima walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah sifat yang paling mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, bagi Allah nama-nama yang sempurna, doalah dengannya. Baginya sifat-sifat yang mulia, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan padanya sama sekali. Sementara ini keyakinan menisbatkan adanya kekurangan kepada Allah, Maha Suci Allah. Karena dikatakan Allah tahu sesuatu yang sebelumnya Allah gak ketahui, bada. Sifat kelemahan itu sifat makhluk, wajar kalau itu pada makhluk. Sekarang kamu gak tahu, nanti besok misalnya setelah kamu baca, setelah kamu tunggu ini, baru kamu tahu. Itu kan kelemahan. Allah Maha sempurna, tidak ada yang kemudian tidak Allah ketahui kemudian Allah mengetahuinya. Berarti sempat Allah itu tidak mengerti, sempat Allah itu tidak berilmu, tidak paham apa-apa, baru kemudian paham. Itu kan celaan kepada Rabbul Alamin, kehinaan. Tetapi bagi kaum Syiah, akhzahumullah, seperti yang disebutkan oleh Abu Abdullah di dalam kitabnya Usul Kafi Kulaini. Ya, dari tadi kita sering menyebutkan nama Kulaini karena memang imam besar mereka, tokoh dan ulama besarnya. Kata Kulaini, ma'ubidullah bisyai' mislul bada. Tidak pernah Allah itu disembah, diibadai seperti dengan keyakinan al-bada. Artinya kalau kamu meyakini al-bada pada diri Allah, berarti itu ibadah yang sangat Allah cintai. Meyakini adanya kekurangan bagi Allah, atau mereka itu sangat dicintai oleh Allah, ibadah yang sangat disenangi olehnya. Begitu pula Al-Kulaini menyebutkan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa bi tahrimil khamr wa an yuqidlillahi al-bada." Tiap Allah utus nabi, kata dia, pastilah nabi itu atau Allah memerintahkan untuk menyampaikan tentang haramnya khamr, minuman keras, dan untuk nabi itu dan umatnya meyakini dan menetapkan adanya bada bagi Allah. Ini diagungkan sekali keyakinan ini oleh mereka. Padahal itu mencela Allah SWT. Allah menyebutkan dalam An-Naml 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan, tidaklah tahu yang di langit, yang di bumi, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tetapi mereka tidak sadar di manakah mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum itu terjadi, sedang itu terjadi, atau yang belum terjadi akan terjadi. Allah ketahui semuanya. Bagaimana mereka meyakini bahwa Allah sempat tidak tahu kemudian tahu, berubah pikirannya? Maha suci Allah. Ta'ala Allah uluwan azimah. Kalau kepada Allah saja mereka berani melakukan hal-hal tipuan dan kedustaan semacam ini, apalagi kepada selainnya dari makhluk, ini lebih berani mereka. Dari para sahabat, sebagian para nabi, bahkan berani mereka. Allah saja mereka gak malu, tidak takut untuk melakukan yang semacam ini. Perkara yang ketiga atau keempat menjadi keyakinan mereka pula, keyakinan mereka terkait keimaman imam-imam mereka. Perlu diketahui bahwasanya bagi ahlus sunnah, bagi umat Islam, mereka meyakini yang maksum hanyalah Rasulullah SAW, terjaga dari kesalahan, terjaga dari kekeliruan, tidak akan dibiarkan oleh Allah, dijaga. alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada yang memiliki keistimewaan itu selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksum. Tetapi kaum Rafidhah, kaum Syiah, meyakini yang berbeda 180 derajat. Perkara lain, umat Islam meyakini, dan itu iman kita, tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih mulia dari risalah. Siapa orang-orang yang mulia? Rasulullah SAW. Dan keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau mengemban risalah, keistimewaan besar, kemuliaan besar. Tetapi bagi kaum Syiah berbeda lagi. Disebutkan oleh Al-Qulaini di dalam Usul Al-Kafi 1165, nahnu khuzanu ilmillah, kami, yakni para imam Syiah, kata mereka, tempat penyimpanan ilmu Allah. Nahnu qaumun, nahnu tarajimu amrillah, kami yang menerjemahkan, menyampaikan apa yang menjadi ketetapan Allah, yang menyampaikan para imamnya, bukan Rasul. Nahnu qaumun ma'sumun, kami ini orang yang maksum, tidak mungkin salah, terlindungi, enggak mungkin keliru. Umira bi ta'atina wa nuhya an ma'siyatina, diperintah kalian untuk mentaati kami, dilarang untuk memaksiati kami. Nahnu hujjatullah al-balighah ala man dunas sama wa fawqal ard, kami sebagai hujjah bagi Allah, hujjah Allah kepada setiap yang di bawah langit dan di atas bumi, makhluk kami hujjahnya. Disebut seperti ini, melampaui batas begini, simpanan ilmu Allah. Artinya mereka ketahui segala sesuatu yang Allah ketahui, karena mereka yang menyimpan. Disebutkan pula oleh Al-Qulaini di halaman 258, al-a'immah idza sya'u an ya'lamu 'alimu, para imam kalau ingin tahu ya mereka pasti tahu. Kapan mereka ingin tahu sesuatu pasti mereka ketahui. Innal imam idza sya'a ya'lam 'alim. Wa innal a'imma ya'lamun mata yamutun wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyari minhum. Para imam kami, kata dia, tahu kapan mereka mati. Dan tidaklah mereka mati kecuali dengan pilihan mereka. Yang mereka izinkan, yang mereka izinkan mati. Kalau mereka enggak izinkan, belum izinkan, mereka akan mati. Jadi itu keyakinannya. Dan ini batil, sesat. Karena itu hanya kekuasaan Allah semata. Hanya Allah yang berkuasa untuk mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tahu selain Allah. Rasulullah pun yang kita cintai, kita hormati, kita taati, kita yakin tidak mengetahui yang lain. Terbukti dalam perang Uhud, dalam Shirah, Rasul terpana. Rasulullah. Nah, jadinya ini anak panah itu masuk ke mulut beliau dan membuat tanggal pas bapak gigi beliau berdarah-darah. Nah, kalau tahu yang baik, ya gak begitu kejadiannya. Kalau orang yang mau disakiti, dia akan menghindar lebih dahulu karena tahu ini ada anak panah akan mengenai saya. Ada bersama Rasul Muhammad anak panahnya. Kita harus juga ketahui. Bahkan mereka sebutkan tidaklah mereka itu mati kecuali dengan pilihannya. Kalau mereka mau mati, ya matilah dia itu. Kalau enggak, ya enggak. Terserah mereka mau mati atau melanjutkan hidup. Ini hulu-hulu. Karena yang melampaui batas luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Hukumah Islamiyah karya Khomeini telah mati di halaman 91, dia katakan la yutasawwar fihi musahwa wal qablah, enggak terbayangkan pada imam mereka itu ada kelupaan atau keteledoran. Nggak mungkin ya. Imamnya kok lupa karena mereka maksum. Salah pun tidak mungkin. Keteledoran tidak sengaja pun tidak mungkin. Padahal Rasulullah sendiri lupa sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari beliau sholat 2 rakaat salam. Usah sholat diingatkan, ya Rasulullah, memang ada perubahan dalam sholat jadi 2 atau memang kau yang lupa? Katakan aku yang lupa. Kalau aku lupa, ingatkan oleh kalian dan mengucapkan subhanallah. Itu Rasulullah SAW sebaik-baiknya umat manusia lupa. Alaihissalatu wassalam. Dan mengajarkan sujud sahwi kepada mereka. Itu Rasul. Tapi bagi mereka, seperti yang Khomeini katakan, gak tergambarkan, gak mungkin seorang imam lupa atau lalai, tidak sempat mengetahui itu. Gak mungkin. Imam itu maksum begini. Khomeini pula menyatakan innalil imam maqaman mahmuda warajat darajatan samia wa khilafat takwiniyah takhdha li wilayatiha wa saytaratiha jami' darab hadzal qaum. Bagi imam punya kekuasaan, bagi imam punya khilafah takwiniyah, membentuk dirinya sebagai pemimpin, menjadi penguasa, dan itu mencakup kepada seluruh manusia. Semua orang harus tunduk dan yakin menerima akidah mereka yang sesat begini. Kata Khomeini pula dalam Hukumat Islamiyah 113, ta'alimul a'immah kata'alimul Qur'an. Pentakliman seorang imam kalau dia mengajarkan sesuatu padamu itu sama seperti ajaran Qur'an, sederajat sama, tidak ada bedanya. Kamu membaca ujangan para imam mereka, kamu membaca Qur'anul Karim, sama, kata Khomeini yang sempat banyak tertipu dengannya di masa dia, dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai pahlawan, perjuangan, ada rusak demikian akidahnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau keyakinan mereka sampai pada tingkatan ini, maka tentunya ini menjadi syirik dalam rububiyah, dalam kekuasaan Allah, karena dia katakan kemampuan atau derajat para imam menguasai kaum alam semesta ini, sekecil apapun yang ada di alam semesta ini, dia dibawa kekuasaan para imam, para imam-imam mereka. Sehingga gak hanya Allah yang berkuasa, siapa selain Allah yang menguasai segala sesuatu, bahkan perkara terkecil-kecilnya? Ada yang selain Allah? Gak ada. Tapi bagi Syiah meyakini imamnya mampu dan berkuasa untuk itu. Bahkan mereka sebutkan imam itu kasih sayang yang umum kepada segenap manusia, bahkan kafir. Sementara kenabian itu kasih sayang yang khusus, artinya yang sempit. Mereka katakan demikian, alasan mereka karena bisa jadi zaman itu gak ada nabinya, patum, tapi pasti ada imam di situ. Makanya kemudian kata mereka, pengingkaran terhadap kasih sayang yang umum itu lebih berbahaya, lebih jelek daripada pengingkaran kasih sayang yang khusus. Artinya, kamu mengingkari seorang imam itu lebih kafir daripada kamu mengingkari nabi sekalipun. Mengingkari nabi kafir. Tidak mengimani adanya kenabian kafir. Tapi bagi Syiah lebih kafir dari itu tidak mengakui atau tidak menerima imamah, kepemimpinan dan kekuasaan imam-imamnya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula Khomeini sebutkan, nahnu naftakhir bi anna a'immatana humul a'imma ma'sumun. Kami membanggakan bahwasanya imam-imam kami itu terlindung, maksum, terlindung dari segala kesalahan. Ini yang mereka yakini terhadap imam, lebih tinggi dari nabi sekalipun, lebih sempurna dari rasul sekalipun. Padahal tidak ada yang lebih mulia dari kenabian, tidak ada yang lebih utama dari kenabian. Itu derajat paling tinggi, paling mulia. Nasallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang terakhir terkait keyakinan dan akidah Syiah adalah perkara mut'ah, nikah. Bukan nikah dia, kawin dengan batasan waktu tertentu yang disepakati, dengan biaya tertentu yang diberikan. Di dalam Sahih Muslim, perlu kita ketahui terlebih dahulu, dari Saburah Al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah SAW naha anil mut'ah, wa Rasulullah melarang dari nikah mut'ah. Qala ala innaha haram min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah. Dia haram dari semenjak hari kalian ini sampai hari kiamat. Waman kana a'ta syai'an fala ya'khudhu. Dan apa yang telah kalian berikan kepada perempuan tersebut, ya jangan kalian ambil lagi, sudah, yang lalu berlalu. Tapi semenjak hari ini haram sampai hari kiamat. Diharamkan oleh Rasulullah SAW kita mut'ah. Seorang menikahi putri seseorang dengan waktu tertentu, dia bayar berapa, entah 100 ribu, entah 500, 1 juta misalnya, seminggu, sebulan, terserah dia, 2 hari, 1 hari bahkan. Selesai dia melampiaskan hajatnya, maka dia tinggalkan, selesai. dalam keadaan si perempuan ya sudah menjadi bekas dan terbuka segelnya. Ini bagi kaum Syiah dalam ajaran mereka suatu ibadah yang sangat agung yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Antara lain disebutkan oleh Mula Fathullah Al-Kashani dalam Minhajus Shadiqin jilid 2495, dia katakan, "Na'udzubillah, kita memberi kepada Allah darinya, al-mut'ah min dini wa dini abai. Mut'ah itu agamaku dan agama kakek-kakekku, leluhurku." Nah, ini mohon sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ali berlepas diri dari mereka. "Alladhi ya'malu biha ya'malu bidina." Maka yang mengamalkan itu berarti dia mengamalkan agama kami. Bermut'ah. "Walladhi yunkiruha yunkiru dinina." Yang mengingkari mut'ah berarti dia mengingkari ajaran kami. "Bal innahu yadin bighairi dinina." Bahkan teranggap dia beragama dengan selain agama kami kalau enggak mau atau mengingkari mut'ah. "Wa waladul mut'ah afdalu min waladi zaujatid da'imah." Anak lahir dari hasil mut'ah, kata Al-Kashani, lebih afdal si anak ini daripada nikah dengan istri yang sebenarnya istri yang sah, nikah depan walinya dengan hakim, saksi, ini itu, dan terus jadi istrinya kayaknya muslimin satu dengan yang lain. Yang ini punya anak dengan nikah, yang ini punya anak dengan mut'ah, kata Al-Kashani, anak dari hasil mut'ah lebih afdal dari anak dari hasil nikah yang syar'i. Lebih lanjut dia katakan, "Wa mungkirul mut'ah kafirun murtad." Dan yang mengingkari nikah mut'ah ini, maka dia bagi kami kafir murtad. Kalau iya dibilang. Mereka bahkan longgar sekali, tidak memberi batas, tidak memberi angka tertentu dalam perkara mut'ah. Disebutkan dalam Furu Al-Kafi Kulaini, disebutkan dalam At-Tahdhib dan Istimsar, bahwa Zurarah meriwayatkan dari Abu Abdullah mengatakan, "Aku menyebutkan tentang mut'ah, apakah itu terbatas hanya 4 seperti layaknya nikah, kan boleh orang menikah poligami maksimal 4 istri. Nah kalau mut'ah bagaimana?" Mereka katakan, "Tazawwaj minhunna alba." Nikahi kalau kamu mau 1000 wanita dengan cara mut'ah. Mut'ai mereka 1000, enggak masalah. "Fa innahunna musta'jarat," karena itu wanita sewaan. Kamu sewa dengan batas waktu yang kamu sepakati, layaknya rental. Kamu merental mobil kan ada batasannya, berapa satu kali 24 jam, 250.000. Ya sudah, kamu mau sewa 10, 100 mobil terserah. Pokoknya rental, jatuh temponya kamu kembalikan, selesai. Amut apun demikian, kamu mau memutai 1000 wanita pun terserah, silahkan, nggak ada batasannya. juga mereka riwayatkan di tahdid dari Abu Ja'far. Ini riwayat-riwayat mereka isinya kedustaan dan tentang mut'ah. Laisat minal arba li'annaha la tutallak wa la tarif wa innama musta'jarah. Dia tidak terbatas hanya empat mut'ah, karena tidak ada talak di situ dan tidak ada warisan. Nah, kalau dengan nikah kan misalnya si suami mati, meninggal, ya ada warisan di istrinya, dapat hak waris, nah, anaknya demikian. Tapi mut'ah kata dia nggak ada hak waris, nggak ada talak, nggak ada cerai, karena dia sewaan, wanita yang disewa. Seperti yang Al-Kasyani katakan, itu termasuk dari agama dan sangat dimuliakan sekali oleh mereka. Lebih afdal bahkan anak mut'ah daripada anak nikah. Yang mengingkari itu berarti teranggap kafir dan murtad. Wal'iyadzu billah. Agama model apa ini? Ajaran apa ini? Subhanallah. Orang merinding mendengarnya. Ini zina yang dibungkus dengan nama agama. Bagaimana Allah meridhai? Bagaimana bahkan seorang muslim, mukmin, siapa yang mau ridho? Fitrah manusia, mukmin terutama yang punya iman, siapa yang rela putri kesayangan dia yang dia besarkan mulai bayi begitu dia gadis dimut'ai begitu saja, ambil disewa sehari dua hari seminggu, dibayar sejuta entah berapa, selesai dikembalikan sudah, sewaan rental. Entah kemudian datang laki-laki berikutnya, disewa sehari dua hari, dibayar juta sekian, dikembalikan entah laki berikutnya. Agama apa ini? Ya zina wal'iyadzu billah. Masih mending dalam tanda kutip maaf-maaf PSK. Karena itu jelas-jelas haram, jelas-jelas zina dan dosa besar, dan mereka tahu itu dosa. Kalau seandainya mereka, kita melihat di berita yang ditangkap, digerebek, ya, nangis mereka, gak ada malu, tutup muka, gak mau ditoping, malu dia. Kalaupun ditanya kenapa kamu lakukan ini, paling-paling yang dia jawab ya, bagaimana lagi ekonomi, kami gak mampu, ini terpaksa jual kehormatan, jual diri. Tapi dia tahu dalam lubuk hatinya ini haram, ini dosa. Makanya dia malu, tetap wajar. Sementara ini, melakukan dosa, maksiat, zina, dikemas dengan kemasan agama. Seakan itu ibadah. Seakan itu pendekatan diri kepada Allah. Bahkan kafir yang mengingkarinya, dia anggap murtad yang mengingkarinya. Anak dari ini lebih afdal dari anak dibanding anak nikah. Ya subhanallah. Muslim mana yang mau rela dan kemudian tega melepaskan gadisnya ke tangan orang-orang kotor dan menjijikan semacam ini. Belum lagi banyak penyakit. Satu wanita entah berapa lelaki bisa mendatanginya. Mungkin malah dalam satu hari bahkan. Namanya mereka gak ada batasannya, terbuka begitu sama sekali. Longgar bagi mereka. Mungkin rentanya cuma jam-jaman. Yang ini dari pagi sampai duhur misalnya, selesai. Bayar, pulang. Yang datang berikutnya mungkin duhur sampai asar, satunya asar sampai maghrib, maghrib sampai isya. Apa jadinya? Allah berikan syariat yang mulia. Rasul ajarkan sunnah yang begitu agung, nikah terjaga dengannya kehormatan, terjaga. Ladang yang satu, hanya satu orang yang mengolahnya, tidak ada yang lain. Bersih, suci, mulia, dan jelas itu anaknya Fulan dengan nikah. Tidak ada yang mengolah ladang itu kecuali Fulan suaminya. Nah, sementara seperti ini, kalau dia hamil, anak siapa ini? Ada 3, 5, mungkin 10 lelaki yang mendatanginya. Anak siapa ini? Wa ya subhanallah, al-uqul, akal sehat saja menolak, fitrah saja jijik melihat semacam ini, risih. Bagaimana seperti ini dianggap sebagai agama? Lebih-lebih lagi bagaimana semacam ini dinisbatkan kepada Islam? Masihkah yang semacam ini kemudian dianggap ya mereka itu Islam? Anulah salah satu madhab dalam Islam. Islam begini, ajaran Allah seperti ini, Rasul mengajarkan seperti ini. Jangankan Muslim, orang kafir tidak akan ridho. Wallahi tidak akan ridho. Demi Allah mereka tidak akan ridho. Kafir, orang kafir tidak mengerti Islam, tidak mengerti iman. Coba yang Kristen atau Buddha atau Hindu, apa rela anaknya digitukan? Direntang 2 jam gadismu, nih 1 juta. Berikutnya datang yang berikutnya, ini direntang 1 jam, 1 hari, 2 hari. Apa rela dia? Kafir dia. Kita yakin dan tahu dia kafir. Demi Allah kita yakin enggak akan ridho dia. Marah betul-betul dibunuh lelaki ini oleh bapaknya. Mempermainkan anak gadisnya. Itu kafir. Enggak rela anaknya diperlakukan demikian. Kis dengan iman, apalagi kemudian diakui dan dianggap sebagai Islam. Dari sisi mana Islam? Maka seperti yang kita sebutkan tadi, antara Islam dan antara sunnah Islam dan Syiah bertolak belakang jauh. Dua kutub yang tidak bisa dipertemukan. 180 derajat beda sama sekali. Dia dari Yahudi, ajaran Yahudi seperti Imam Syafi'i katakan, bukan dari Allah dan Rasulnya. Ini ajaran Yahudi, najis, kotor dan fasik. Maka ini menjadi salah satu ancaman bahaya yang terutama bagi para wali dari para gadisnya, walinya yakni bapaknya, kakaknya yang laki. Terus misal itu wajib menjaga anak-anak mereka. Sebagian dari mereka menyesal dan nangis, mungkin kalau bisa darah keluar darah dari air matanya ketika mendapati putri kesayangannya terpengaruh dan terseret oleh aliran mereka, ajaran mereka. Dari bayi disayang sedemikian rupa, dibesarkan sampai dia SMA, kuliah mungkin, ujung-ujungnya menjual harga dirinya demikian. Dengan lebih ironisnya, dengan meyakini itu agama. Ini kan lebih bejat. Kalau saja dia terjerumus dalam lembah kemaksiatan, pergaulan bebas ini. Jelek tentunya, kita tidak mengatakan itu baik. Tapi kita katakan mending karena dia tahu itu haram. Dia tahu itu dosa. Malu. Mungkin dia menyesal dan nangis. Jadi-jadinya. Tapi ini dengan bangga, karena memang didoktrin demikian, anaknya lebih afdal dari nikah. Nah, itu termasuk dari agama. Yang mengingkarinya kafir, murtad. Lah kan terbentuk di benak dia bahaya laten Syiah. Hati-hati yang punya putri, hati-hati yang punya gadis. Bahkan Allahu a'lam di antara mereka dengan istrinya pun longgar dimutai oleh orang. Karena itu rental sewaan. Nas'alullah al-afiyah wa salam. Rusak. Maka kewajiban setiap kita untuk mengingatkan diri kita, menjaga diri kita, keluarga kita dari berbagai tipu daya dan makar-makar mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, keluarga kita dan segenap kaum muslimin dari kejahatan dan tipu daya kaum Syiah. Mudah-mudahan Allah membentengi kita dengan iman, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh selama hayat kita ada di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhana Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.